الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Perkecualian yang kedua yaitu ta'khirul isya di dalam insyaq. Mengakhirkan salat isya dengan syarat selama tidak memberatkan. Jadi kalau dimakan itu perkecualian pertama ya. Namun qadarullah penjelasannya atau syarahnya terbalik. Ala kulli hal, sekarang kita belajar perkecualian salat isya lebih utama dikerjakan di akhir waktu dengan syarat tidak memberatkan. Apabila berat dikerjakan di akhir waktu, lebih utama dikerjakan di awal waktu. Apabila berat untuk dikerjakan di akhir waktu, maka yang lebih utama adalah di awal waktu. Jadi demikian. Adapun jika tidak berat, maka afdol lebih utama diakhirkan. Yakni diakhirkan ke sepertiga malam. Kenapa batas takhirnya, batas mengakhirkannya sampai ke sepertiga malam, bukan ke setengah malam, seperdua malam, ini separuh malam? Karena salat isya berakhir menurut pendapat yang sahih yang benar, ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, yudanis fil lail, berakhir salat isya waktunya berakhir di seperdua malam. Jadi jangan ditunda sampai seperdua malam waktu berakhir. Jadi ditunda sampai sepertiga malam. Dalil masalah ini ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Potongan hadis, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira al-'isha'a. Kata Abu Barzah Al-Aslami, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira al-'isha'a allati tad'unaha al-'athamata. Wa kana yakrahu an-nawma qablaha. Wal haditha ba'daha. Naam, ini hadisnya. Kata Abu Barzah Al-Aslami, wa kana, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, yastahibbu, menyukai, ayu akhir al-isya'a, mengakhirkan salat isya' allati tad'unaha al-'athamah, yang kalian sebut dengan al-'athamah. Ini nama lain salat isya. Salat isya juga disebut dengan salat al-'athamah. Wa kana yakrahu an-nawma qablaha, dan adalah Nabi alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat isya. Wal haditha ba'daha, dan membenci, tidak menyukai berbincang-bincang setelah salat isya. Kecuali kalau ada hajat, maslahat yang menuntut. Sekali dengan maslahat kaum muslimin, maslahat dakwah, maslahat umat. Sayyid, asyahid dari hadis bagian awal. Dan ini pun potongan. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira al-'isha'a allati tad'una al-'athamah. Dan ada Nabi SAW menyukai mengakhirkan salat isya yang kalian sebut al-'athamah. Hadis ini muttafaq alaih. Dan ini lafaz Bukhari. Nah, hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "A'tama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." A'tama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم من حديث عائشة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda salat Isya. Suatu malam ذات ليلة Nabi alaihi wasallam menunda salat malam salat Isya. Hatta dhahaba 'ammatul layl. Sehingga mayoritas waktu malam telah berlalu. Hatta dhahaba 'ammatul layl. Sehingga mayoritas waktu malam telah berlalu. Wa hatta nama ahlul masjid. Dan hingga jamaah masjid telah tertidur. Nah, ada hadis lain yang menceritakan bahwa sahabat terduduk, yakni mereka duduk di masjid menanti salat Isya sampai mereka tertidur dengan posisi duduk. Nah, dagu mereka menempel ke dada. Nah, summa kharaja fa shalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan mengerjakan salat Isya. Faqal, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innahu lawaktuha, sesungguhnya ini adalah waktunya waktu salat Isya, akhir waktu ini adalah waktunya. Maksudnya apa? Inilah waktu yang lebih utama. Ini adalah waktunya, maksudnya ini adalah waktu yang lebih utama. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Maka inilah waktunya yang lebih utama. Nah, riwayat Muslim. Hadis lainnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, muttafaq alaih, semakna dengan hadis Aisyah. Akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi as-salah, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya ini, yang salatnya itu salat Isya. Faja'a Umar, kata Ibn Abbas, kemudian datang Umar. Faqal, Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, raqadan nisa'u wal wildan, wahai Rasulullah, raqad, telah tidur, an-nisa', kaum wanita, wal wildan, dan anak-anak. Hampir tengah malam ini masalahnya. Ya, sudah pada tidur kaum wanita dan anak-anak. Fakaraj, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid. Wahuwa yamsahu al-ma'an syifqihi, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap air yang menetes dari belah tengah kepalanya. Yaqul, seraya bersabda, innahu lal waqtu. Sama dengan hadis Aisyah, innahu lal waqt, laula nasyqa ala ummati. Sesungguhnya ini adalah waktunya, waktunya yang lebih utama. Laula nasyqa ala ummati. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Muttafaq alaih. Kemudian hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Sebabnya dari hadis-hadis sebelumnya, yakni Nabi SAW menunda salat Isya. Hanya saja pada hadis Ibnu Umar ada penjelasan, فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل. Nah, ini yang kita tandai dari hadis Ibnu Umar adalah lafaz ini. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. Kemudian Rasulullah SAW keluar ya kepada kami untuk melaksanakan salat Isya. Hina zahaba, ketika zahaba telah berlalu sulusul lail, sepertiga malam. Au ba'dahu, atas setelahnya. Nah, ini yang kita inginkan dari riwayat Ibnu Umar. Makanya tadi dikatakan di atas diakhirkan sampai apa? Sampai sepertiga malam. Sepertiga malam. Nah, jangan sampai ya, pertengahan malam. Karena kalau pertengahan malam sudah habis waktu. Jadi sampai sepertiga malam. Dan hadis Ibnu Umar menunjukkan ini. Sampai berlalu sepertiga malam atau setelahnya. Sedikit ya. Nah. Hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Nah. Kata Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan mengakhirkan salat Isya. Hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan mengakhirkan salat Isya. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah. Ahmad, Ishaq, dan imam-imam lainnya. At-Tirmidzi menukilnya dari mayoritas sahabat dan tabi'in. Baik, sebelum lanjut ana tanya antum. Sekarang An-Nawawi dalam Al-Majmu' menukil bahwa At-Tirmidzi menukilnya dari mayoritas sahabat dan tabi'in. Di mana At-Tirmidzi menukil pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in? Di mana? Sudah sering disampaikan faedah diantara keistimewaan Sunan At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi dari sunan-sunan yang lainnya adalah Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Jami' At-Tirmidzi, setelah menyebutkan judul bab, kemudian menyebutkan hadis, beliau sering menukil pendapat ulama. Mengatakan, ya, di atas hadis ini berjalan ulama bulan. Di atas hadis ini berjalan sahabat, tabi'in, begitu. Mayoritas sahabat, begitu. Ya. Nah, jadi At-Tirmidzi menukil dari mayoritas sahabat dan tabi'in pendapat ini. Ibnu al-Mundzir menukilnya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Nah, di sini ditandai Asy-Syafi'i. Nah, karena ada pendapat lain dari Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i bukan ini. Madhab Syafi'i bukan ini. Tapi ini salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Kemudian kata Nawawi, yang paling benar menurut sahabat kami, berarti sahabat kami maksudnya siapa? Fuqaha Syafi'iyah. Kata Nawawi, yang paling benar menurut sahabat kami, yaitu Fuqaha Syafi'iyah, pengikut Asy-Syafi'i, dari dua pendapat yang ada, yang paling benar menurut sahabat kami dari dua pendapat yang ada, berarti dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dan sahabat Asy-Syafi'i, yaitu Fuqaha Syafi'iyah, Ya, yang paling benar menurut sahabat kami dari dua pendapat yang ada adalah lebih utama dikerjakan di awal waktu. Ini mazhab Syafi'i. Lebih utama dikerjakan di awal waktu. Jadi mazhab Syafi'i yang dianggap benar oleh fuqaha Syafi'i, yang menjadi mazhab Syafi'i adalah lebih utama di awal waktu, menyelisihi apa yang kita pelajari. Artinya masalah ini masalah masalah khilafiyah. Yang kita pelajari mazhab Hambali, mazhab Ahmad, Abu Hanifah dan imam-imam yang lainnya, lebih utama diakhirkan dengan syarat tidak memberat. Adapun mazhab Syafi'i yang dibenarkan dari fuqaha Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengatakan lebih utama di awal waktu. Tapi pendapat ini marjuh. Nah, tetapi ini ana diktekan dari An-Nawawi supaya kalian tahu ada khilaf dalam masalah ini. Nah. Baik, kemudian kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, hanyalah sesungguhnya disukai mengakhirkan salat Isya bagi yang salat sendiri. Nah, jadi kalau salat sendiri di rumah, para wanita, ya kaum wanita salat sendiri, afdal diakhirkan. Kalau kuat ya. Tentunya dengan syarat apa tadi? Tidak berat. Jangan sampai diakhirkan malah tidak salat Isya. Nah, kalah sama kandungnya tidur sampai lewat pertengahan malam. Nah, jadi kalau tidak berat maksudnya. Nah, hanya sesungguhnya disukai mengakhirkan salat Isya bagi yang salat sendiri. Dan salat jamaah bagi yang salat sendiri dan jamaah yang salat berjamaah di masjid yang ridho dengan itu. Kalau jamaahnya tidak ridho, lah. Dikata Ibnu Qudamah, dan jamaah yang ridho dengan itu. Jamaahnya ridho diakhirkan. Adapun jika memberatkan para makmum jamaah, memberatkan jamaah seluruhnya berat atau sebagian makmum, sebagian jamaah yang hadir di masjid, sebagian makmum merasa berat, tidak disukai mengakhirkannya, kata Ibnu Qudamah. Bahkan dimakruhkan. Jadi imam di sini jangan memperhatikan dirinya sendiri. Ya, kalau ada sebagian jamaah berat, makruh. Hal ini kata Ibnu Qudamah. Jadi adapun jika memberatkan para makmum, yakni seluruh, memberatkan seluruh makmum atau sebagian seluruh makmum atau sebagian makmum tidak disukai mengakhirkannya, bahkan dimakruhkan. Hal ini kata Ibnu Qudamah menutup, hal ini merupakan statement Ahmad. Hadza nassu alaihi Ahmad, kata Ibnu Qudamah. Nassu alaihi Ahmad. Artinya ini merupakan statement Ahmad, pernyataan Ahmad. Al-Murdawi menukil dalam kitab Al-Insaf. Bahwa pendapat ini yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Yang kita dengar tadi dari Ibnu Qudamah itu. Ya, dengan syarat tidak memberatkan. Kalau salat berjamaah dengan syarat ridho jamaahnya. Tidak ada satu makmum pun yang berat. Ya, kalau ada satu makmum saja yang berat, dimakruhkan. Nah, ini merupakan statement Ahmad. Kata Al-Murdawi dan Insaf, ini yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Artinya fuqaha Hanabilah, sahabat Al-Imam Ahmad, memilih ini yang dianggap benar, dijadikan pegangan dalam mazhab Hambali. Nah, terakhir ana nukil keterangan Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kata beliau, ini adalah dalil-dalil yang gamblang. Dalil-dalil yang sharih, yang gamblang, yang jelas. Menunjukkan bahwa mengakhirkan salat Isya hingga sepertiga malam, Jadi Ibnu Haimin memilih pendapat ini bahwa mengakhirkannya sampai sepertiga malam, menunjukkan bahwa mengakhirkan surat Isya hingga sepertiga malam lebih utama. Tetapi hal itu jika termudahkan. Jadi yang sholat sendiri di rumah, kan ada wudhu ke masjid, atau kaum wanita, ya mereka kan lebih utama sholat di rumah. Nah, jika termudahkan, akhirkan sampai sepertiga malam. Itu lebih utama, pahalanya lebih besar. Karena lebih utama maksudnya pahalanya lebih besar. Nah, baik. Kemudian kata Ibnu Utsaimin, apabila seseorang sebagai imam sholat jamaah di masjid, yang lebih utama adalah memperhatikan keadaan jamaah para makmum, perhatikan keadaan mereka. Jika ia melihat mereka berkumpul di awal waktu, hendaknya disegerakan di awal waktu. Jika ia melihat mereka terlambat berkumpul, hendaknya diakhirkan. Hal itu sebagaimana pada hadis Jabir. Masih ingat hadis Jabir menunjukkan kalau sahabat berkumpul di awal waktu disegerakan oleh Nabi SAW. Kalau sahabat terlambat berkumpul, maka diakhirkan. Jadi lihat kondisi jamaah kalau imam, berdasarkan hadis Jabir. Nah, kalau kita di masjid ini, masjid Darus Sunnah yang munasib, diakhirkan atau diawalkan atau diakhirkan? Biasanya kita berkumpul di akhir waktu atau di awal waktu? Di awal waktu seperti ini langsung. Nah, ini yang sesuai dengan kondisi antum. Nah, baik. Adapun kalau kita sholat sendiri di rumah kan ada udur sehingga tidak ke masjid, atau para wanita yang sholat sendiri di rumah, nah ini bebas sesuai kondisinya. Kalau memang termudahkan menunda sampai sepertiga malam, itu afdal, pahala lebih besar. Kalau tidak termudahkan, merasa berat, malah khawatir tertidur, malah lewat waktunya tidak sholat isya, maka awal waktu. Baik, ini kesimpulan pelajaran kita. Barakallahu fikum, dan demikian selesai. Naam, dua perkecualian ini. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tentang salat-salat yang lainnya yang lebih utama dikerjakan di awal waktu. Naam, salat subuh ada pembahasan perlu kita ketahui, salat maghrib juga. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.